Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. A'adhani Allahu wa iyyakum minan nari jami'an. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu ayyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji kita terus ucapkan, kita terus haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus menerus dan tanpa henti mencurahkan beragam kenikmatan kepada kita semuanya dan kepada hamba-hambanya, di mana kita semua termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala di malam hari ini, di saat ini berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Jalla wa'ala yang bertebar di muka bumi ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, dalam rangka menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah Jalla wa'ala sampaikan melalui lisan Rasulnya yang berbunyi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Talabul ilmi, menuntut ilmu, merupakan faridah, merupakan kewajiban yang dipikul oleh setiap orang yang beridentitaskan sebagai seorang muslim. Faridatun ala kulli muslimin. Dan telah kita ketahui bersama sebagaimana dalam hadisnya yang lain, dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya tidak ada satu amalan pun yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala melebihi amalan ibadah yang diwajibkan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu mimma iftaradtuhu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sebuah amalan yang paling aku cintai, yang lebih aku cintai melebihi amalan-amalan yang saya wajibkan, yang Allah wajibkan. Dan kita semuanya di malam hari ini alhamdulillahirabbil alamin diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu kewajiban menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, mencari asupan gizi untuk iman-iman kita, mencari asupan gizi untuk hati-hati kita, untuk kehidupan dan keberlangsungan hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, nasihat turun-temurun, wasiat yang tidak pernah bosan diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwasiatkan pula oleh para rasulnya yang telah Allah jalla wa ala, nah barakallahu fikum, sampaikan kepada hamba-hambanya dari umat ke umat berikutnya, dari umat berikutnya ke umat di bawahnya yang lainnya, terus menerus seperti itu. Yakni wasiat yang para nabi dan para rasul tidak pernah bosan mengulang-ulangnya, tidak pernah bosan untuk mengingatkan umat kepadanya, yakni wasiat dan nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat, wasiat untuk bertakwa kepada Allah jalla wa ala. Ikhwan fillah, saudaraku seiman, saudaraku seislam, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan, telah kami nasihatkan, telah kami ingatkan orang-orang yang telah diberi kitab, orang-orang yang telah diberi anugerah kitab suci sebagai bahan pegangan, sebagai petunjuk untuk keselamatan kehidupan mereka dunia dan akhirat. Dari umat-umat terdahulu, utul kitab, orang-orang yang telah diberi anugerah kitab suci. Dan juga kepada kalian, wasiat kita berikan kepada mereka dan juga kepada kalian. Untuk apa? Anittaqullah. Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wasiat ini adalah wasiat yang besar. Wasiat untuk bertakwa, wasiat yang agung. Demikianlah kalau kita melihat ya, kehidupan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Di dalam khutbah-khutbah Jumatnya. Ya, di dalam khutbah-khutbah Jumatnya. Ayat-ayat apa yang beliau berikan di awal-awal khutbahnya? Sebelum beliau memulai menyampaikan isi khutbahnya, apa yang beliau sampaikan? Apa yang beliau ingatkan? Khutbatul Hajah. Isinya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum." Demikian terus-menerus diulangi oleh beliau. Dan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam turun dengan bahasanya para sahabat. Sehingga mereka pun terus diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk senantiasa bertakwa kepada Allah jalla wa ala. Terus-menerus dihimbau, diingatkan untuk istiqamah di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula para ulama kita. Nah, para sahabat dan para ulama kita terus-menerus mengingatkan kita untuk bertakwa kepadanya. Mengingatkan kita untuk apa? Senantiasa bertaqarrub kepada Allah jalla wa ala. Yang mana takwa itu merupakan sebuah kalimat yang memiliki cakupan yang sangat luas. Sebuah kalimat yang memiliki cakupan yang sangat luas, yang berkisar pada melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Mungkin sebagian kita mengira, ya, takwa terus, takwa terus, takwa terus. Iya. Bosan ah diulang-ulang terus nasihat takwa, takwa, takwa, takwa, takwa, takwa. Para nabi dan para rasul tidak pernah bosan mengulangnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya untuk istiqomah di atas ketakwaan kepada Allah jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk terus-menerus di atas takwa kepada Allah jalla wa ala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Na'am," dan ini ayat ini sering diulang-ulang. Ya, sehingga nampaknya mungkin pribadi kita ada terbetik, terbesit di benak kita, bosan mendengarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Apa lanjutannya? Wala tamutunna. Insyaallah hafal semuanya ya. Karena saking apa? Saking seringnya diulang. Naam. Artinya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil? Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, yang di dadanya ada iman. Maka kita semuanya, wahai saudara-saudara sekalian yang ingin tersifati ya dengan sifat orang yang beriman, yang ingin menjadi orang yang beriman, maka hendaknya kita menjadi orang yang pertama yang menyambut panggilannya Allah Jalla wa'ala tersebut. Iya. Menjadi orang pertama yang merasa terpanggil dengan seruan Allah Jalla wa'ala tersebut. Menjadi orang pertama yang mentaati panggilan Allah Jalla wa'ala barusan yang disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan nasihatnya para ulama, jangan sampai kita ini jadi orang membaca Al-Quran, iya, gak tahu, dalam kondisi gak tahu kalau Al-Quran sedang membicarakan kita. Ya, dalam kondisi ghaflah, lalai, gak tahu bahwasanya Al-Quran sedang mengkritisi kita. Sedang apa? Sedang menasihati kita. Tapi kita karena gak tahu, karena belajarnya kurang, kurang semangat, iya. Akhirnya apa? Al-Quran memperbincangkan kita, kita gak terasa. Nah, Al-Quran menasihati kita, kita gak merasa. Nah, nasihatnya para ulama, maka jika Anda ingin menjadi orang-orang yang beriman, maka hendaknya Anda menjadi orang yang terpanggil dengan seruan-seruan seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka hendaknya ya, langsung terbetik di benak kita. Kita dipanggil oleh Allah. Nah. Allah Jalla wa'ala menyampaikan ittaqullah, memerintahkan kepada kita, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Orang-orang yang beriman, wahai kalian yang beriman, yang di hatinya ada iman, takwalah kalian kepada Allah Jalla wa'ala haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar takwa. Nah, dengan sebenar-benar takwa. Ini perintah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala li'ibadihil mu'minin. Untuk hamba-hambanya kaum mukminin. Apa perintahnya? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dengan takwa yang benar. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian meninggal, kalian wafat, illa wa antum muslimun, kecuali kalian semuanya dalam kondisi beriman dan bertakwa kepada Allah. Maaf, dalam kondisi berislam, memasrahkan diri kepada Allah. Artinya apa? Jangan sampai kalian wafat dalam kondisi takwa itu lepas, hilang dari kalian. Dijelaskan dalam tafsirnya oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala, bahwasanya ini adalah perintah Allah untuk hamba-hambanya kaum mukminin untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Wa ayyastamirru ala dzalika, dan hendaknya hamba-hamba Allah terus istimrar, terus apa? Continue, terus-menerus di atas ketakwaannya. Nah, jangan pagi bertakwa, sore hilang takwanya. Tidak. Jangan hari ini bertakwa, besok menurun ketakwaannya. Tetapi apa? Istimror, terus-menerus. Ayastamirru ala dzalika wa yuthbitu alaihi, serta sabat, kokoh di atas ketakwaannya. Kokoh di atas ketakwaannya. wa yastaqimu ilal mamat, dan terus istiqomah sampai kapan? Sampai wafat. Karena Allah menyatakan wala tamutunna, jangan kamu wafat, jangan kamu meninggal, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan kamu dan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihatnya Allah, ini wasiatnya Allah kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Barakallahu fikum. Nah, takwa ini kan sering diulang-ulang oleh kita. Nah, dan disebutkan oleh para ulama makna dari takwa, di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Talq ibn Habib rahimahullahu taala alaih. Al-Imam Talq ibn Habib. Mungkin di antara kita sudah apa? Enggak nulis karena sudah sering dengar. Enggak apa-apa, bahan murojaah. Kata beliau, "Na'am. Takwa itu adalah amalun bi ta'atillah. Mengerjakan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan ketaatan. Ala nurin minallah. Di bawah naungan cahaya Allah." Apa cahaya Allah yang dimaksud? Apa cahaya Allah yang dimaksud? Adalah ilmu, Al-Quran dan Sunnah, serta bimbingan para salaf, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ala nuri minallah tarju thawaballah. Engkau mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala artinya apa? Ikhlas. Berharap pahala artinya apa? Ikhlas. Sehingga melaksanakan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala harus dilandasi dengan syarat yang pertama. Apa? Niat yang baik. Niatan yang solihah. Nah, yaitu ikhlas mengharapkan wajah Allah. Ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan juga apa? Dibangun di atas landasan ilmu. Dibangun di atas landasan ilmu. Dari mana diambil? Kata beliau, ala nurin minallah. Di atas cahaya dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka wahai saudaraku sekalian, kemudian Al-Imam Talq ibn Habib melanjutkan. Wa tarku ma'siyatillah. Takwa itu juga meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ala nurin minallah. Di bawah naungan cahaya Allah. Atau di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di atas ilmu. Makhafatan iqabillah. Karena khawatir, karena takut dari apa? Dari hukuman dan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga meninggalkan kemaksiatan pun juga terkumpul padanya dua syarat. Yang pertama ikhlas. Apa? Karena dilandasi takut, makhafatan 'iqabillah. Takut dari hukuman-hukuman Allah, takut dari azabnya, takut dari siksanya, takut dari ancaman-ancamannya. Ala nurin minallah. Yang kedua, syarat yang kedua, dibangun di atas ilmu. Amalan meninggalkan kemaksiatan tersebut dibangun di atas ilmu. Sehingga wahai saudaraku, barakallahu fikum, takwa itu melaksanakan amalan ketaatan harus dibimbing ilmu dan dilandasi niat yang ikhlas. Begitu pula meninggalkan kemaksiatan harus dibimbing di bawah ilmu dan dilandasi dengan ikhlas. Amalan ketaatan meninggalkan maksiat, dua-duanya terkumpul dalam satu kesamaan. Apa? Ikhlas dan dibangun di batas ilmu. Sehingga wahai saudaraku sekalian, kalau kita dan dijelaskan oleh Imam Muhammad ibn Abi Bakr rahimahullahu taala bahwa definisi takwa yang dijelaskan oleh Imam Talq inilah yang terbaik. Sehingga bisa disimpulkan, kalau kita mau meraih derajat takwa, kalau kita ingin digelari menjadi hamba yang muttaqin, kalau kita ingin digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya, jangan meninggalkan majelis ilmu. Mengapa? Ketaatan itu bisa diketahui harus dengan belajar. Kemaksiatan pun pula bisa dikenal dengan apa? Belajar. Sehingga mustahil, sehingga enggak mungkin seseorang yang malas belajar, seseorang yang tidak mau duduk di majelis ta'lim, gak mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, gak mau belajar hadis-hadis Rasul alaihissalatu wassalam, lalu kemudian ia mencapai derajat takwa. Mustahil. Gak mungkin. Iya, tidak mungkin. Maka jangan bermimpi. Bagi kita semuanya, ya, arahkan nasihatin kepada kita semuanya. Bagi kita semuanya yang ada rasa malas untuk belajar, jangan berharap untuk mencapai derajat takwa. Mengapa? Takwa itu memang harus apa? Harus dibekali ilmu. Gak sembarangan. Iya, tidak sembarangan. Sehingga orang-orang yang bertakwa, nah, adalah para nabi, para rasul. Karena mereka menerima ilmu dari Rabbul Alamin. Para sahabat, karena mereka belajar ilmu langsung dari sang penerima wahyu, yakni Rasul alaihi salatu wassalam. Wahum a'immatul muttaqin. Mereka adalah pimpinan-pimpinan orang-orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan haqqa tuqatihi. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Nah, di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir Si'di rahimahullahu taala di dalam menjelaskan ayat ini dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Ya. Ayat yang ke-102. Yang berbunyi apa tadi? Saya ulang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Lanjutkan. Lanjutkan, Pak. Haqqa tuqatihi, lalu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Syekh rahimahullahu taala, fa inna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa hidup di atas sebuah ajaran, hidup di atas sesuatu, memakmurkan waktunya, memakmurkan hidupnya di atas sesuatu, maka dia pun akan meninggal di atasnya. Fa innahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia pun akan meninggal di atasnya. Kalau seseorang hidup di atas takwa semenjak mudanya, semenjak masa-masa kuatnya, semenjak masa-masa semangatnya, dimakmurkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan na'am hidupnya, waktunya untuk takwa kepada Allah, untuk mengamalkan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, maka biiznillah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dia pun akan meninggal di atasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan saya dan Anda sekalian di atas ketakwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Faman kana fi hali sihhatihi wa nashatihi wa imkanihi mudawiman li taqwa rabbih wa ta'atihi muniban ilaihi 'ala ad-dawam thabbathahu Allahu 'inda mautihi wa razaqahu husnal khatimah. Masyaallah. Maka barang siapa, kata Syekh Sa'di rahimahullah, barang siapa yang dalam kondisi sehatnya, kondisi mudanya, waktu luangnya, ya, kondisi kayanya, nah, kondisi semangatnya, ia manfaatkan untuk bertakwa kepada Rabbnya dan terus-menerus mengisi waktunya, mengisi kehidupannya dengan takwa kepada Rabbul Alamin, dan mengisi dengan ketaatan kepadanya, mengisinya dengan ilmu, majelis ilmu, mengamalkan ilmu dalam rangka untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Jalla wa'ala, serta berinabah kepadanya. Tahu inabah, Pak? Tahu inabah enggak? Hah? Hah? Inabah itu nama adalah taubat. Ya, tahu taubat. Inabah itu taubat. Taubat itu apa? Menyesali kemaksiatan yang telah dilakukan. Kemudian apa lagi? Hah? Bertekad untuk enggak mengulangi lagi. Yang terakhir apa? Hah? Yang terakhir apa? Pertama tadi, saya ulang lagi. Apa? Meninggalkan kemaksiatan. Terus yang kedua, menyesal yang tadi luput. Yang ketiga apa? Bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Nah, kalau inabah ditambahi satu, apa ditambahi satu? Diiringi dengan amalan soleh. Ini inabah memiliki nilai lebih dari taubat. Barakallahu fikum. Serta berinabah kepadanya. Nah. Terus menerus beristighfar kepadanya. Ya, namanya taubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, maka Allah Subhanahu wa Taala akan tsabbatahu. Allah Jalla wa Ala akan mengokohkannya. Inda mautihi, tatkala apa? Naza. Tatkala menjelang wafat. Tatkala nyawa itu dicabut perlahan-lahan oleh malaikat. Ketika ia mengisi kehidupannya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Taala, Allah akan kuatkan dia. Allah akan kokohkan dia. Dan bisa jadi Allah beri taufik ia untuk mengucapkan kalimat tauhid. Mengucapkan kalimat yang menjadi pembuka pintu jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya sebelum ia wafat adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau kita di masa hidup sekarang gampang mengucapkan, ya. Coba suruh mengucapkan, enteng, Pak. Apa sih susahnya? Gampang. Tetapi pas ketika naza, prakteknya, kok banyak orang yang susah mengucapkannya. Mengapa? Karena itu memang taufik dari Allah Subhanahu wa Taala. Karena memang mampu mengucapkan kalimat tauhid merupakan apa? Merupakan pertolongan dari Allah. Pertolongan sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Taala. Gak bisa terus anda kita gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah nanti, ya, naza tinggal mengucapkan. Apa sih susahnya? Iya, sekarang Bapak bisa. Nanti belum tentu ketika naza bisa mengucapkannya, belum tentu. Mengapa? Karena itu pertolongan dari Allah. Nah, Allah yang akan memberikan rezeki husnul khatimah kepadanya. Nah, dan rezeki itu Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Tidak semua orang. Nah, maka siapa yang meramaikan waktunya, memakmurkan hidupnya dengan takwa kepada Allah Jalla wa Ala, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Allah Subhanahu wa Taala akan memberikan pertolongan kepadanya. Bisa mendapatkan apa? Rezeki husnul khatimah. Menolongnya ketika apa? Kondisi meninggal. Kondisi naza. Di sini ada rahasia. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah taala menyatakan mudawiman na'am muniban ilaihi 'alad dawam, senantiasa berinabah kepadanya. Mengapa? Karena yang namanya orang bertakwa itu tetap sebagai manusia biasa. Karena orang yang bertakwa itu tetap kondisinya sebagai apa? Bashar. Yang tersifati dengan kekurangan. Manusia itu tersifati dengan kekurangan. Tersifati dengan kejahilan. Tersifati dengan kealpaan. Ketidaksempurnaan. Kurang di sana sini. Itu mesti ada pada diri seorang muslim. Ada pada diri seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bukan syarat ahlul jannah itu, penduduk surga itu harus bersih sepenuhnya dari yang namanya dosa. Orang menjadi hamba yang bertakwa bukan terus kemudian sempurna dari segala sisinya. Enggak. Tetap kondisi dia sebagai manusia biasa tergelincir. Itu selalu. Keliru. Mesti. Salah. Alpa. Karena memang sudah jadi sifatnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah jalla wa ala, sesungguhnya kami tawarkan amanat syariat ini kepada makhluk-makhluk besar, as-samawat, kepada langit-langit. Kepada langit-langit, wal ardi, dan kepada bumi, wal jibal, dan juga kepada gunung-gunung. Kami tawarkan syariat ini kepada mereka, fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka enggan, ketakutan untuk memikul beban syariat tersebut. Takut gak mampu apa? Gak mampu memikulnya. Gak mampu menunaikan amanat itu. Mereka enggan, ini makhluk besar. Wa hamalaha al-insan, dan justru dipikul oleh siapa? Oleh manusia. Kemudian Allah mensifati mereka, innahu kana zaluman jahula. Yang manusia itu senantiasa zalim. Yang senantiasa apa? Jahil. Dipikul oleh mereka. Ini sifat aslinya manusia. Ada enggak Pak kira-kira bayi lahir langsung jenius? Ada enggak bayi yang lahir tiba-tiba jadi ulama? Gak ada kan? Gak ada. Gak ada. Tersifati senantiasa dengan kejahilan. Dengan ketidaktahuan. Sifat aslinya manusia. Ikhwani fiddin. A'azzani Allahu wa iyyakum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa rahmah. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا, cepat-cepatlah, bergegaslah, bersegeralah, jangan tunda-tunda. إلى مغفرة, menuju kepada ampunan Allah. Kalau bisa apa? Lari sekencang-kencangnya menuju ampunan Allah. Ila maghfiratin min rabbikum, dari Rabb kalian, wa jannatin, dan bersegeralah menyambut apa? Jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang telah dipersiapkan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jannah, surga sekarang sudah ada. Untuk siapa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Yang pada ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan apa ini saja? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra', yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta yang Allah rezekikan kepada mereka. Fisarro, kondisi lapang, rezekinya banyak. Wah, semangat ya. Sedekah ini, sedekah itu, sedekah ini, sedekah itu. Gampang sekali bantu orang. Gampang sekali apa? Ada jalan kebaikan, ada jalan ta'awun. Sumbang, sumbang, sumbang. Fisarro, wadorro, dan dalam kondisi sempit. Gak mampu mbak dengan finansial, dengan tenaganya. Pokoknya ada jalan-jalan sedekah, dia sedikit kesempatan yang kecil-kecil itu enggak dilalaikan sama dia. Wal kadhimin al ghayra, dan orang-orang yang bertakwa itu, para penduduk jannah itu adalah orang-orang yang meredam amarah. Wal afina 'anil nas, dan gampang untuk memaafkan kekeliruan dan kesalahan orang lain. Lalu pada ayat berikutnya Allah Jalla wa'ala menyebutkan sifat yang lainnya. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. وما يسرون على ما فعلوا نعم وما يسرون على ما فعلوا وهم يعلمون. Betul itu Ustaz. Nah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian ayat berikutnya Allah menjelaskan alladzina, orang-orang yang fa'alu fahisyatan, orang yang melakukan fahisyah, perbuatan dosa, perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Dzakarullah, mereka segera berzikir kepada Allah, segera mengingat kepada Allah Jalla wa'ala, wastaghfaru li dzunubihim, dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Jadi bukan berarti terus kemudian apa, orang bertakwa itu enggak boleh salah. Gitu ya. Jangan disalahpahami berarti orang yang bertakwa apa, enggak apa-apa lakukan maksiat. Enggak. Iya, tetapi ketika ia tergelincir, ketika terjatuh di dalam dosa, segera beristighfar kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah, segera berinabah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan insyaallah ta'ala sifat-sifat ahlul jannah, dari sifat-sifatnya orang bertakwa tadi akan kita bahas pada pertemuan berikutnya bi'idnillahi ta'ala. Sudah isya ya. Hah? Hah? 5 menit. 5 daqaiq. 5 menit lagi. 5 menit lagi atau sudah? 5 menit. Baik. Nah, demikian. Wastaghfiru li dzunubihim, dan mereka beristighfar kepada Allah, dan tidak terus-menerus, tidak terus-menerus di atas dosanya. Wis gampang nanti taubatnya ya, ditunda-tunda taubatnya. Dosa, Pak. Menunda taubat berdosa. Tidak boleh menunda taubat. Maka menurut taubat harus cepat disegerakan. Ketika Anda sadar, ketika Anda tahu bahwasannya Anda salah, harus cepat bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di dalam ayat ini, nah, Syekh Abdurrahman rahimahullahu taala menyebutkan tentang apa makna firman Allah Subhanahu wa taala, haqqat taqwa, ittaqullaha haqqa tuqati. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa adalah wahuwa ayyu ta'a fala yu'sa, yaitu Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Iya, ditaati dan tidak dimaksiati. Sekali lagi, bapak-bapak sekalian, atau ikhwan fiddin wa akhwati fillah, ketaatan dan kemaksiatan bisa diketahui. Untuk ketaatan dilaksanakan, kemaksiatan dijauhi dengan bimbingan apa? Dengan bimbingan ilmu. Dengan bimbingan ilmu. Wa yudhkar fala yunsa, dan Allah diingat terus, ya, tidak dilalaikan, tidak dilupakan. Dengan apa? Dengan amal ibadah kita. Berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Wa yushkar fala yukfar, dan disyukuri tidak dikufuri. Disyukuri dan tidak dikufuri. Segala macam bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita syukuri dan tidak dikufuri. Barakallahu fikum. Ini adalah kewajiban kita, karena kita semuanya mengharapkan, menginginkan nikmat itu akan terus berada pada diri kita. Nikmat itu barakallahu fikum tidak hilang dari kita. Kalau kita menginginkan nikmat tersebut terus ada pada diri kita, maka kewajiban kita adalah bersyukur. Bahkan kita membutuhkan yang namanya syukur. Coba tanya pada diri kita masing-masing, kita kepengen gak nikmat yang Allah berikan kepada kita ini hilang? Gak kepengen kan? Nah, kalau gak kepengen, ya kewajibannya harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka nikmat tersebut akan terus Allah tambah. Nah, ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian nasihat dan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya. Dan satu lagi sebelum ditutup, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di ayat-ayat pertama di surat Al-Baqarah, kata Allah Jalla wa ala, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil liman lil muttaqin. Alif lam mim, dzalikal kitab, kitab tersebut, apa yang dimaksud? Al-Qur'an. La raiba fihi, Allah puji kitab sucinya tersebut, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, sehingga isinya semuanya menimbulkan keyakinan di hati. Hudan lil muttaqin. Hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa kok untuk orang-orang yang bertakwa? Pada dasarnya Al-Qur'an ini merupakan hidayah. Pada dasarnya Al-Qur'an ini merupakan hidayah untuk seluruh umat manusia. Untuk seluruh umat manusia. Namun yang bisa mengambil manfaat adalah orang-orang yang memiliki bekal utama untuk mengambil manfaat darinya. Apa bekal utamanya? Muttaqin, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah apa? Takwa kepada Allah. Makanya Allah Jalla wa'ala menyebutkan hudan lil muttaqin, hidayah untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Mereka mengambil hidayah tujuannya untuk apa? Untuk menambah takwa mereka kepada Allah. Mereka belajar tujuannya untuk apa? Untuk menambah ketaatan mereka kepada Allah. Mereka belajar untuk apa? Untuk semakin jauh dari kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa mencoreng iman mereka, yang bisa melukai keistiqomahan mereka. Orang-orang bertakwa lah yang bisa apa? Bisa mengambil manfaat darinya. Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu intattaqullaha yaj'al lakum furqana. Betul itu saja. Wahai orang-orang yang beriman, intattaqullaha, kalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah berikan furqan kepada kalian. Akan Allah berikan apa? Furqan. Furqan itu apa? Bekal. Namanya furqan dari farq, membedakan. Al-Quran disebut sebagai furqan karena apa? Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka dengan berbekal Al-Quran, dengan berbekal takwa, Allah akan permudah baginya untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu, untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari sunnah. Yang dengan memiliki bekal ilmu dari Al-Quran dan sunnah, seorang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka dari itu para ulama senantiasa mewasiati murid-murid mereka yang belajar menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amalan sunnah. Pertebal ketakwaan kalian kepada Allah Jalla wa ala. Mengapa? Karena dengan bekal takwa yang akan bisa menajamkan hati. Bekal takwa itulah yang bisa apa? Yang bisa membuat dirinya semakin dekat kepada Allah Jalla wa ala, dan Allah berikan kemudahan untuk bisa menerima ilmu ini. Dengan itu bisa membedakan antara hal dengan yang batil. Sudah banyak mata-mata melihat jam ini. Jadi nampaknya sudah apa? Isyarat. Bahwasannya isyarat perkataan Ustaz. Sudah Ustaz, jangan lama-lama. Gitu minta. Sudah habis. Taib. Labas. Mudah-mudahan ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, wasiat dan nasihat yang kita dengarkan bersama dan kita baca bersama dari Allah Subhanahu wa taala, dari para ulama ini, semoga menambah iman kita, semoga menambah semangat kita untuk belajar, semoga menambah keinginan kita untuk menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas agamanya sampai wafat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.